Jala-jala ijo cucukmu abang separuh ngono aja ngono nong wong ora iso laras kok muni iki nek nggo wong telu apik iki ijo nganggo biru srikaloka tinapu rencang pradongo njur kowe monggo to mampir mas ya ini ngombe limun iki teke sapa kowe mesti nek ana sing duwe ya ini ana wewe wah wis apik. Wes serem kuwi. Ijo nganggo biru. Ono wewe. Mengko. Srikaloka tinabu rencang pradongo monggo to mampir mas. Ono wewe. Mampir mas. Ono wewe. Ono semur. Lemune ono wewe iki ngene wis. Petruk muni kowe bareng ngombe limun yo iki tak sapa mesti sing duwe ono wewe, ono. Malah dusoso. Wis coba bareng meneh. Ijo nganggo biru srikaloka tinabu rencang pradongo mangga ta mampir mas ngombe wewe limun iki ta wewe luwange nomer ta wewe mandi pan gembras pak. Wong wewe iki bojone gembros. Kaya ngerti momen digembros iki kaya ngono. Reka-reka wae. Ora iso srikaloka ya sebelah. Patokane anggere iso ngintil wis. Nek wis ora bakal mengeng. Ha ngono kae engko nek dilurukake kowe disensir didepte mbok nyiji kapok ora kowe. Ayo. Lenggu juga. Gak ubruk meneh. Weh, agak atak parane atak cencang meneh. Temeh dadi wong enome dadi sia-sia. Kebangeten temen. Nek pancen wis ora kena tak tunggone ora gelem ya wis aku tak mulih sak. Aja. Aja, Gong. Wis rasa mulih kowe. Apulana kok anggeranu ming dadi ujarke wae tanpa nganggo dipikir. Wong saura-urane ya wong lanang. Lah iya. Sepele akeh. Kamu le aku. Ini panjang dasare wis kangen ngomah ya kono to. Endi sangune? Bro yang ngoncen jaluk sang. Podho wae ora. Ayo gending sing apik. Aku gending mengku karepe lok bersih desa. Ya yo jebo. Tak ewangi-wangi nembang. Ngerti karepe bersih desa iki Pak. Nek wong tuwa ku ya kudune ngerti. Bagong apik dolanane iki. Ya kaya ngono kuwi kanggo gawe gegambaran marang para kanca-kanca sing mapan nonong perdisan. Kegiatan resik-resik desa amemerti leluhur. Tur ngono kuwi ya mengku karep ana paedahe. Karepe desa yang dihormat bisa apik, leluhur yang dihormat bisa maring pengestu. Ngono. Apa ya ndak iso reng yen leluhur kuwi dirumat yuk mari pengestu. Dilalah, tenan ora ana wong nepi nenduwun karo para leluhur. Iya. Desane bisa asri apik. Kesarean bisa resik. Kuwi mengko bisa kelakon. Kowe kabeh uripe ya kepenak ora bakal gampang ketrak lelara sak pinunggalane ngono. Asing tak jaluk ya kok ngono kuwi dadi tembangan jogetan ki yen yang dirasake iki kudu sing iso ngemot pitutur. Mengku ora ngemot. Mengku pitutur ngono ora kok ngemot. Linggo sing apik to le? Nggih Pak, niki pun lenggah kula. Ora kok Bagong kok rada pucet sayane kan. Ya mangsu angin barang. Tak ngrasake penderita aku. Jan tiba kujur tenan aku. Lek ku mempeng-mempeng iki tak kira kena iso netral. Bulane rubedane pirang. Rubeda apa kalem ngadu alah ora. Linggo kene tak kandhani tole. Aja ngrasake Bagong. Awak wis apik-apik apor bapakne ya dadak minggat dhewe-dhewe. Nang kono ya manusia ya kokeang tadi. Jebul nang kene malah saya meriah. Nek ora padha wae. Eh, tak kandhane iki bendaramu Regawa karo Murdiko kang padha nandang susah. Wiwit jaman oncate bendara Murtian Wresinta kang ilang ana tengeng alas Pancala Kodhuk rikala Sprana sprenene kayuyun-yuyun bendaramu rina klawan wingi nandhang sungkawa. Nganti kayu watu dingungrum dianggep Ndara Retyan Sinta. Ayo padha disebo aja banget-banget anggone mengeng kaya dene satya kang kelangan lacak. Thank you. Nenggi genti kang winarsita kocapa kang kinarsina beting cinarita punika warnanira. Raden Regawa ingkang sanget ngenya gandrung kayuyun marang ing rayi Retyan Wirasinta kang duk rikala semana kadusta dening Prabu Dasamuka. Sela mandira kapadhak kanyana yen Retyan Wirasinta tan kendhat tumetes ing waspa kang mijil sangka pepadoning nektra. Rikala semana kendel wonten sak tengahing garunggul lenggah wonten ing ngandhaping mandira gurda. Datan ngigut marang ingkang rayi kang wis marak sowan Raden Murdaka ing sanget ngenya anglipur marang Kang Raka. Apa dene para abdi perpat panakawan kinulas marnala garing Petruk Sumawana Bagong. Pangudas Wandriya sang Regawa nggih gandrung-gandrung kapirangu marang ingkang rayi Retyan Wirasinta. mrenge sariran nipun meles den nyolutira kawang-wang gegono bangsu Regowo kula triyenget Purwoduk sino ingkang rayi ingkang anyaketi lenggahipun Kang Mas senadyan to kados menapa sungkawanipun mbok inggih lajeng kula triyenget yen to Kang Mas kalian ingkang rayi ngemban kewajiban babat wana Pancalaka Kang Mas. Gus Regowo dipun damel ingkang sadar yen saged sare. Ewadene yen mboten saged sare waton ening penggalipun jer panjenengan menika satriya. Ayo sapa wong ing ngatasi manten anyar kok dadi garwane ilang. Dara kula triyenget Gus. Kula triyengen nggih Gus. Nanti awake kuru kaya ngono. Mergo Ndara Sinta ilang Kang. Iya Kang. Durjane nek dipupus ora apa-apa lho. Nek dong lagi ketemu anyar ngono panjen ya aku wis ngalami keketok mbayar pos. Sam berdeke nyamber-nyamber kaya ngelitih daya-daya ketemune nek upama wis rada suwe ngono ya wis binasa. Biasa ngono kok binasa. Ning temenan kok wis. Kayu yen ngono ku ora muka wong karang yo anyar. Coba wis. Nek kaya aku. Ayo. Upama mbok newit kae lunga upamane. Ora kelakon gandrung-gandrung kok ngono kuwi tekate isih ana geblek ngono. Cocok. Ae rak celemungan wong kok. Hawane kok ming arep mangan wae. Iyam-iyam tilam perjiwatan boyo mirah boyo inten sun remet boyo dadindiko. Sinto kowe menyangen di diajeng. Aduh Kang Mas Kakang Bu Ertian Woro Sinto mboten wonten ingkang rayi ingkang marak sowan Kang Mas. Ndara Sinto mboten wonten den sakniki kula aturi nglonggaraken penggalipun lenggasing prayogi dipun rembak nyani prayogi monggo. Lelakon apa? Aku ra iso keri karo kowe Yayi Ertian Woro Sinto. Menawa to nganti ora pinter aku urip bebarengan marang diajeng malah prayoga aku banjuten wae dewa. Diajeng kowe menyang endi Ertian Sinto. Gong lelak Lamun mati aja dadi dewa ratu sukmo ilang kontrang kantringan uncating sukmo dedincengan pindho kyanggeng kulawan lumut manut ilining tirta tumeka ing samudra loyo lebur katiuping mondro Kakang Semar wonten apa ten perkewuh anggonku nglipur penggali Kang Mas Regowo saben-saben aku munjuk atur Kang Mas Orandara turku malam banjur jengkar kanthi tete sing waspa kang tansah keketok marang Kakang Mbok Retyan Worosinto Kakang Semar. Wes gak bengok tak telikung kowe engko tak rut kang sikile gareng. Ora melu-melu ngrupaka murih prayogane ra ngrembug amre apike malah ngak-ngak-ngak. Wong tuwa senengane cok tetangi sang ora pira-pira menyanyi apa Bengawan Solo apa-apa. Malah anggap munjuk apik, foto anak ra manju wewek. Ngarang yo kiyane Semar ki yo sago dadi pemomong. Bendarane sungkawa kaya ngono malah tok sengeni, Gong. Ayo kowe ku sing pikiran jan pikiran yuyu. Tanpa duwe pikiran sedih. Wong kok ket mau kok ming geguyon sing dipengkek. Aku ku nek sedih ora tau jur meneng ngono kuwi nek mikir ngono. Nganggep pikiran wong kok pikiran yuyu. Yuyu iso mikir nek le mlaku ra miring. Ayo ngendi ana yuyu le mlaku maju kuwi diwer ora. Ampun ditegake keng rokok ditututi. Ah, ajeng teng pundi mongko alas sing ngrikine iki angkere mboten jamak. Yen mangke wonten rubedaning kewan-kewan ingkang ageng, wonten apa-apa kendhian.